Jangan ngarep, ngarep, ngarep, ngarep, ngarep, ngarep lagi cintaku. Aku sudah bosan, bosan, bosan, bosan, bosan melihat gayamu. Aku sudah muak, muak, muak, muak, muak melihat sikapmu. Sana jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh dariku. Jangan telpon, telpon, telpon, telpon, telpon, telpon, telpon aku lagi. Aku sudah jemu, jemu, jemu, jemu mendengar suaramu. Jangan kamu rayu, rayu, rayu, rayu, rayu, rayu aku lagi. Sana pergi, pergi, pergi, pergi jauh, jauh dariku. Aku sudah tak tahan lagi. Lima kali kau selingkuhi aku. Tahan lagi, mendingku stop sampai di sini. Jangan kamu panggil, panggil, panggil, panggil, panggil nama aku lagi. Aku sudah benci, benci, benci, benci, benci melihat tingkahmu. Jangan kamu mimpi, mimpi, mimpi, mimpi, mimpi, mimpikanku lagi. Sana pergi, pergi jauh, jauh dari.